Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsadal uqula ila tauhid wa hadaha wa auduha adillata wahdaniyati wa jallaha wa abtala bibarakhinil haq subahal batil. Ashhadu an la ilaha illallah hul malikul haqul mubin wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh usadikul wadil amil tibil gulubi wa da'waiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absyari wa gijaiha wa kutil arwahi wa gijaiha wa ala alihi wa sobi wa salim amma ba'ad. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fil kitabil azizil karim billahi minas syaitonir rajim bismillahir rahmanir rahim wa inna rabbaka lazufaddin ala nasi walakinna aktsarahum la yashkuruna inna khalaqnal insana min nutfatin amshaj naftalihi faja'alnahu sami'an basira inna hadahinahu sabila imma syakira wa imma kafur aina atatnal lil kafirina salasila wa aklalau wa sa'ira. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam man tamassaka bi sunnati inda fasaddi umati fallahu ajru mi'ati syahidin. Ibu bapa, saudara-saudaraku, santri-santriwati, anak-anakku tercinta, rahimahkumullah, yang saya hormati, saya muliakan pimpinan pendiri pondok pesantren Darul Ihsan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, para pengajar pondok pesantren, para dewan staf guru, para ustaz ustazah, para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, aparat keamanan, dan yang saya cintai, saya banggakan ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimahkumullah. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan, haturkan keharibaan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan taslim tak henti-hentinya kita haturkan keharibaan Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang amat sangat berbahagia ini, kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam momentum pelaksanaan Maulud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Titik penekanan utama yang menjelaskan tentang sikap moral dan akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di era keterbukaan seperti sekarang ini amatlah sangat penting untuk memotivasi diri pribadi, masyarakat, bangsa untuk melihat lebih jauh tentang karakter dan kejayaan, sikap dan perilaku yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kebetulan dalam keadaan kurang fit. Tadi malam usai ceramah, mungkin karena masuk angin, enggak tahu, saya muntah. Saya kurang sehat. Masih pusing kepala saya. Tapi karena mengingat jamaah sudah hadir begini, sedikit aja saya mau sampaikan bahwa kami sekeluarga ini adalah keluarga yang sudah diberi petunjuk oleh Allah. Mempelajari tentang karakter dan kepribadian Rasulullah. Karena di dalam penjelasan sejarah tidak ada satu pun ahli kitab di dunia ini yang tidak tahu terkait dengan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya semua pendeta di dunia ini tahu bahwa Nabi Muhammad itulah Nabi yang diutus bagi sekalian seruah sekalian alam. Kalau Nabi Ibrahim diutus, umatnya mengucapkan La ilaha illallah Ibrahim Rasulullah. Nabi Musa diutus, nenek moyang Bani Israel mengucapkan La ilaha illallah Musa Rasulullah. Nabi Isa diutus, umat anak cucu Bani Israel Yahudi mengucapkan Shema Yisrael Yahweh Eluhenu Yahweh Ehad, atau sama dengan La ilaha illallah. Ehad dalam bahasa Ibrani itu artinya ahad. Ehad itu tunggal, esah, satu. Dan ketika Nabi Muhammad diutus oleh Allah, bukan hanya orang Arab, semua suku, kaum, bangsa dan bahasa mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Kata Allah, tidak kami utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta. Kalau kita mempelajari sejarah, kita yang hidup di benua Asia, benua Eropa, benua Amerika, benua Afrika, benua Australia, lima benua yang ada di dunia ini dulu-dulunya kafir. Semua nabi yang diutus oleh Allah, 124 ribu nabi, di dalamnya terdapat 25 rasul. Jadi nabi itu tidak hanya 25, ada 124 ribu nabi, di dalamnya itu ada 25 rasulullah. Sebelum datang Nabi Muhammad ke dalam dunia, bahkan Nabi Musa alaihissalam, ketika Allah memberikan Taurat kepada Musa di Bukit Tursina, Allah katakan kepada Musa, Musa, ini atau itu umata Muhammadin nuraini kaila yadruhum zulmatan. Bertanya Musa, faqala Musa, manuraini ya Rabbi, nuru Quran wa nuru Ramadan. Kemudian Allah katakan, aku akan memberikan kepada umat Muhammad dua cahaya. Bertanya Musa, manur ani ya Rabbi, dua cahaya apa itu ya Tuhanku? Nuru Quran wa nuru Ramadan. Bayangkan dari zaman Musa jaraknya sampai ke Rasulullah 4076 tahun. Belum datang umat Muhammadin, umat Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad belum lahir. Islam ini sudah dirisalahkan, sudah dinubuahkan. Dan itu semua para ahli kitab tahu. Lalu Musa bertanya, cahaya apa yang akan diberikan? Cahaya Quran dan cahaya Ramadan. Pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah terlepas dari kitab suci Al-Qur'an. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yujakikum wa yu'alimukumul kitab wal hikmat wa yu'alimukum ma lam takunu ta'lamun. Karena setiap nabi yang diutus oleh Allah ada dua tanda yang menyertai mereka. Yang pertama, mukjizat. Yang kedua adalah kitab suci. Kadangkala kita umat Islam dan Kristen ini salah memahami. Kalau bicara kitab suci, anggapan, asumsi, logika dan perasaan kita, kitab itu buku. Injil tidak pernah tertulis dalam bentuk buku. Injil itu hanya ada pada lisan Nabi Isa. Sepeninggal diangkatnya, dimuliakannya Isa alaihissalam di langit keempat, sampai hari ini beliau di langit keempat. Karena pada waktu Rasulullah di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah, Rasulullah berjumpa di langit pertama dengan Soleh, di langit kedua dengan Idris, langit ketiga jumpa Adam, di langit keempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa Yahya dan Isa. Jadi Isa di langit keempat, langit kelima Harun, langit keenam Musa, langit ketujuh Ibrahim yang menjaga bersandar di masjid Baitul Makmur, baru Sidratul Muntaha. Jangan tidak dipercaya itu. Ke Islam dengan logika lalu mengatakan itu, ah itu kan cuma asumsi. Enggak, itu fakta. di langit keempat. Ketika Isa diangkat oleh Allah, Injil terbawa oleh Isa. Isa ibnu Maryam, rohulillahi wa kalimatullah. Isa anak Maryam ditiupkan dari ruh dan dialah kalimatullah. Atau dalam istilah teologis Kristen disebut dengan firman yang menjadi manusia. Dalam bahasa Yunaninya logos. Posisi ini masih sama. Datang orang yang mempelajari filsafat. Dia pernah hidup 10 tahun di tanah Arab. Namanya Saul, nama Yunani Latinnya. Nama Yunaninya Paul. Dia belajar 10 tahun di tanah Arab. Dia melihat perjalanan dakwah Nabi Isa alaihissalam. Dia pantau dari jarak jauh. Dia bukan murid Nabi Isa. Dia juga bukan teman Nabi Isa. Tetapi dia pembunuh umat Nabi Isa. Coba baktanya sama orang Kristen. Mereka tahu. Dan sampai hari ini mereka rasulkan namanya Paulus. Itu manusia Paulus inilah yang memfilsafatkan, yang menganggap kehadiran Nabi Isa secara spektakuler, dilahirkan tanpa konotasi seks, dilahirkan tanpa hubungan biologis, bahwa dialah Tuhan yang menjelmah menjadi manusia. Ini filsafat Kristen, ketuhanan Kristen. Padahal tujuan Nabi Isa datang ke dunia, wa itzkola Isa ibnu Maryam, ya bani Israilah, ini Rasulillahi ilaikum musadikalima baina yadaya minat taurat wa mubasi syirom bi rasulil ya'ti min badismuhu Ahmad. Jadi Injil yang disampaikan oleh Nabi Isa terkait dengan ini sekarang, maulud, kedatangan Nabi Isa alaihissalam. Tapi sayang, seribu sayang, enggak ada kori yang pernah baca ayat itu ketika maulud tiba. Dan ini sejarah. Ibu bapak, anak-anak kursantri pondok ini, enggak jamin antum kuat bertahan pada Islam. Aruf amin aja goyang. Udah sakit begini masih hantam juga. Apalagi enggak sakit. Enggak jamin. Itu guru bajang di Lombok sana, belajar sampai 3 tahun, 50 tahun di Mesir. Goyang juga. Tapi basic, dasar, nih dari kafir nih. Dari kafir, ikhlas di jalan Allah. Ente pancing sama saya 1 triliun, ente pancing dunia dan segala isinya. Allahu Akbar. Malaikat Jibril punya datang kepada Rasul Muhammad. Allah kirim salam. Salam apa wahai Jibril saudaraku? Mintalah kata Allah. Apa yang kau inginkan? Semua yang ada di dunia ini akan Allah berikan untuk menyertai kamu. Kata Rasulullah, Gunung Uhud sana jadi emas. Biarlah Jibril, dunia berikan kepada orang yang tidak punya negeri. Harta berikan kepada orang yang tidak punya harta. Nah, karena kuatnya basic pertahanan tauhid yang dimiliki oleh Rasulullah. Persoalan kita hari ini kan karena sejarah kita tidak tahu. Sejarah itulah tauhid. Sejarah itulah pondasi keimanan kita. Ini bangunan pesantren kuat karena pondasinya kuat. Nah, jadi maulud ini di samping syukur, kita akan mengcross check kembali orang kafir yang di luar sana nih, Kristen-Kristen ini, Hindu, Buddha. Kalau mereka dengar, mereka sadar bahwa Nabi yang mengatakan akan datang Nabi Muhammad, ya Nabi Isa. Coba buka dalam Matius 19 ayat 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari Bani Israel. Tanya orang Manado, tanya orang Batak, tanya orang Toraja, Anda keturunan Yahudi. Kalau Anda keturunan Yahudi, Anda berhak beragama Nabi Isa. Tapi agama Nabi Isa sudah kadaluarsa, sudah dimuliakan Isa pada tahun 35 Masehi. Dari tahun 35 Masehi ke sana. Jadi perdebatan filsafat ketuhanan, lahirlah agama Kristen. Makanya kitab agama Kristen itu Bible, New Testament, Old Testament itu, Perjanjian Lama dan Baru. Isa sudah diangkat oleh Allah 200 tahun baru kitab Tuhan. Dan tujuan Isa datang ke dunia hanya satu. Mimbadismuhu Ahmad. Dan datang seorang rasul bernama Ahmad. Jadi jangan dipisahkan. Cobalah kalau maulud dibaca ayat itu. Kenapa enggak mau dibaca? Justru disitulah manusia harus tahu. Jangan kita berdebat Kristen Isa. Ketemu ulama-ulama munafik, oh iya betul Kristen Isa, apalagi kita satu marga lain. Antum ini kan margana Siregar, au juga Siregar, samalah kita lain. Ini musim penjilat sekarang. Musim munafik sekarang bukan musim durian. Banyak durian di jalan. Ada musim yang paling aneh. Musim munafik. Enggak jamin kita ini. Satu periode saja, 5 tahun lagi Jokowi jadi presiden, tambah hancur kita. Takbir. Itu ada tentara itu dengar. Saya anak tentara, Pak pilih Prabowo. Pas saya pensiunan tentara, wajib. Anak PKI pilih PKI, anak-anak Hansip pilihan Hansip. Dijelaskan kepada dunia ini, orang Kristen, sudahlah pendeta-pendeta, orang yang ada di medan ini, sudahlah menyerah, masuk Islam lah. Terangkan kepada mereka, soal dia mau yakin tidak. Panggil pendeta yang profesor di medan sini, tanya, siapa itu Ahmad dalam Bible? Kita belajar studi S1 teologi itu, ada pelajaran Islamologi, kurikulum Islamologi, 4 SKS, satuan kredit semester. Dan saya ngajar barang itu, reinkarnasi Kristus, Kristologi. Jadi tujuan datangnya Nabi Isa cuma satu, mempersiapkan jalan datangnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Makanya saya masuk Islam. Tahu sejarah ini, di samping Baitul Maqdis, saya duduk-duduk dengan dosen pembimbing saya, lewat orang Yahudi, langsung dia dakwah kami, Nasoro Najasak, Kristen katanya najis. Prof, dia bilang kita najis. Ya memang kita najis. Ada orang Sunni lewat bawa tasbih. Profesor Dr. Wilolo yang katakan, itu agama yang betul. Saya bilang itu kan Islam. Ya Islamlah agama yang betul. Kenapa kita sekolah jauh-jauh ke sini? Islam itulah agama yang betul, kata Profesor Dr. Willy Loloang, dosen pembimbing saya. Kalau begitu kita buang-buang uang, Prof, datang ke Yerusalem. Yalah, kalau kita enggak pendeta, siapa yang gaji? Oh, ini berarti masalah perut ya. Oh, masalah gaji ya. Tahun 98 saya mulai simpan. Cari naskah asli Injil, enggak ada. Dan anak muda di Pekanbaru bilang sama saya, "Ustaz, Bapak saya punya Injil asli." Masa deh, kan bapakmu ketemu Isa. Sama dengan Al-Quran tadi, As-Saff ayat yang ke-6. Kalau saya tanya ibu bapak, waktu Nabi Isa menyampaikan ini, apakah dia Nabi Muhammad sudah lahir atau belum? Waktu Isa mengatakan ini dalam firman Allah, "Qala ini Abdullah, saya ini hamba Allah. Atani al-kitab, Allah memberi aku kitab, waja'alani nabiyya, dan mengutus aku sebagai nabi." Apakah Nabi Muhammad sudah lahir atau belum? Jangan-jangan bapak ibu bantah sama, sudah Ustaz. Sudah atau belum? Injil sudah ada atau belum? Al-Quran sudah ada atau belum? Nabi Muhammad belum datang, tapi Al-Quran sudah ada. Datang. Makanya rentetan silsilah turun-turunnya kitab-kitab para nabi itu, di malam pertama Ramadan diturunkan Su'uf Ibrahim. 700 tahun setelah lembar kitab Ibrahim, Allah Ta'ala turunkan lembar Taurat Musa di Bukit Sina. 700 tahun, malam ke-6 Ramadan. Malam ke-12 Ramadan, Allah Ta'ala turunkan lembar kitab Zabur Daud. 500 tahun setelah Taurat, di malam ke-12 Ramadan. Malam ke-18 Ramadan, 1200 tahun setelah Zabur Daud, Allah Ta'ala turunkan lembar kitab Injil Isa alaihissalam. Dari Injil, malam ke-27 Ramadan, Allah Ta'ala sempurnakan Al-Furqan, turunnya Al-Quran, diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 620 tahun. Tapi mengenai surat-surat yang diturunkan dari suratul Fatihah sampai Quran Surah An-Nas, berangsur-angsur terjadi nuzulul Quran pada 17 Ramadan. Jadi ibu bapak harus paham, Ramadan yang dilakukan kita umat Islam itu bukan cuma umat Islam, tetapi umat sebelum Muslim Semua nabi mendapatkan wahyu senantiasa pada bulan Ramadan, bulan yang panas, bakar oleh dosa-dosa, atau mungkin karena cuacanya panas, disebut Ramadan, panas, Ramadan. Di semua pendeta tahu silsilah itu, pura-pura saja dia enggak mau tahu itu. Yang pertama, dia tidak bisa meninggalkan jaminan finansial sebagai pendeta besar. Yang kedua, dia takut disunat. Ini makanya saya jadi wanti-wanti masuk Islam ini, yang paling saya pikir disunat ini. Coba tanya kalau orang kafir mau masuk Islam, itu yang dia pikirkan, apalagi laki-laki. Aduh, ini disunat. Kalau disunat antara dua, kalau enggak pingsan mati. Itulah yang dilakukan. Kalau orang katakan, bertanya jamaah sama saya, apakah Nabi Isa disunat? Suruh orang Kristen baca Lukas pasal 2 ayat 21. Jangankan Nabi Isa, Yesus disunat. Pada hari yang ke-8 anak itu dilahirkan, disunat, dan diberi nama Yesus. Belum terhapus dalam kitab perjanjian baru Kristen, Lukas pasal 2 ayat 21. Karena judul-judul kitab Kristen ini nama-nama orang. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Stefanus, Tetanus, Korintus, Spiritus, nama-nama orang. Jadi dari mulut ke mulut, kau dapat ilmu apa? Oh, saya dapat temuan sejarah begini. Padahal bohong. Kalau dalam Islam itu disebut apa ya? Hadis do'ib, hadis maudu, sahih do'ib. Ini do'ib. Jadi kitab Kristen itu enggak ada bandingan dengan Al-Quran, jauh. Kok NU, Universitas Islam Negeri, dosen perbandingan agama, apanya yang dibandingkan? Enggak ada tuh apa istilah perbandingan agama tuh. Ada ustaz ceramah tadi, enggak ada tuh ustaz SAG itu. Perbandingan agama enggak ada. Apa yang mau dibandingkan? Al-Quran bukan kitab pembanding. Mau dibandingkan dengan Bible Kristen, levelnya hadis do'ib. Pemberitahunya tidak jelas, pendusta, dan berita yang disampaikan bohong. Nah, itulah isi daripada Bible. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Jadi diutusnya Nabi Muhammad inilah membawa kitab, membawa hikmah, Quran dan sunnah. Selamat kita, dunia wal akhirat. Kita tinggal memperbaiki akhlak dan moral kita. Allahu Akbar. Azan. Bagi jamaah yang mau melaksanakan sholat, silakan sholat. Yang ingin mendengarkan beberapa menit lagi, saya akan menghabiskan materi dakwah ini. Silakan duduk dan mempunyai alasan argumen. Imam Syafi'i, Imam Al-Ghazali pernah di waktu mengajarkan muridnya, lalu berbunyi azan dan muridnya bertanya, santrinya bertanya, ya imam, ini sudah azan. Kata imam, habiskan dulu pelajarannya baru kita sholat. Ada pembenaran hadis. Jadi tidak apa-apa. Ini kalau yang pemalas sholat dengarin, ya betul itu Ustaz. Jadi Bapak Ibu, saya di kesempatan ini menjelaskan sedikit mengenai perjalanan historik dari para Rasulullah Nabi, supaya ibu bapak percaya, oh iya, keislaman itu memang tidak murah, mahal. Itu Nabi Muhammad datang, yang melekat pada beliau ini, saya tadi malam katakan, di samping para Nabi, Musa, Isa, Daud, Sulaiman, dan bahasa Inggris, London British, yang ada di Kristen sekarang, atau pakai bahasa Batak sekalipun, ada kan kitab bahasa Batak di sini. Terutung sana itu, dia studinya dalam bahasa Batak, dan orang-orang pendeta-pendeta di apa sini, di Medan sini, banyak yang jago-jago bahasa Yahudi itu, bahasa Ibrani. Dan mereka konsentrasinya memang perjanjian lama orang Batak ini. Tahu saya, ada Eporus yang Sitorus dulu. Nah, itu sekarang sudah di neraka karena sudah mati. Juga teman saya dulu Pak, lama. Mesti disampaikan begitu, jangan takut. Karena apa? Kalau yang supaya yang Kristen lain dengar, si kafir itu masuk Islam. Saya orang Manado, ceramah di Manado. Saya bilang semua pendeta-pendeta di Manado ini masuk neraka. Tidak ada yang bantah sama saya. Kenapa? Karena memang mereka tahu mereka salah itu. Yang bisa bantah itu kecuali orang Kristen yang bodoh. Makanya orang Kristen yang fanatis itu kebanyakan pendidikan formalnya rendah. Tapi yang sudah sarjana, yang magister, yang doktor, kita bicara begini dia enggak peduli. Dia sendiri enggak masuk gereja, ditanya, "Kenapa you tidak ke gereja?" Ah, teorinya saja sudah jauh dari logika. Enggak usah deh. Jalanlah, mungkin Pak Haji pernah ke Belanda, pernah ke Jerman, pernah ke Amerika. Besok hari apa? Minggu ya. Datang ke gereja kalau ada orang, enggak ada. Gereja dijual, dijadikan diskotik. Gereja dijual, dijadikan coffee house. Gereja dijual, dijadikan table, billiard table. Gereja dijual, dijadikan restoran. Tempat-tempat maksiat dijual. Kenapa dijual? Karena pendeta sudah tak punya income. Gaji pendeta itu kan berdasarkan berapa banyak jemaat yang dia pimpin. Bayar 10% dari gaji yang dia dapat dari jemaah. Kayaknya mereka berpikir untuk masuk Islam. Jaminan itu yang mereka khawatir. Anak-anak dapat beasiswa. Kalau di Medan sini, kalau enggak salah, Jerman juga, no mention. Kalau kita Stuttgart, di Manado sana. Jadi jaminannya kuat sekali. Kalau pendeta mau jujur, Allahu Akbar. Makanya saya waktu pendeta banyak menguburkan pendeta mati. Setiap saya tanya istrinya, kenapa dia mati? Tidak sakit. Tapi tadi malam dia berteriak kesakitan, minta-minta ampun. Ah, ini yang dikatakan Nabi Idris, sampai sandal Nabi Idris tertinggal di surga. Kenapa? Karena Idris pernah ingin merasakan mati. Nabi Idris alaihissalam meminta kepada malaikat maut, "Wahai malaikat maut alaihissalam, saudaraku, malaikat Israel, tolong cabut nyawa saya. Barang sedetik saja saya ingin merasakan kedahsyatan mati." Kata malaikat maut, "Itu bukan hak saya. Itu adalah milik hak Allah. Coba tolong mintalah kepada Allah. Sedetik saja saya mau ingin rasa bagaimana mati." Allahu Akbar. Dicabut pelan-pelan nyawanya. Nabi Idris wafat beliau. Angkat ruhnya, kemudian dia lihat. Malaikat maut sedih melihat, menangis karena Nabi Idris terbujur kaku. "Ya Allah, kembalikan, kembalikan." Begitu dia sadar, ditanya oleh malaikat maut, "Wahai Idris saudaraku, bagaimana kedahsyatan maut itu?" Kata Nabi Idris, "Bagaikan kambing hidup, kupas kulitnya dalam keadaan hidup." Begitulah rasanya orang mau terlepas ruhnya daripada tubuh ini, jasad ini. Allahu Akbar. Itu yang dialami orang-orang kafir. Nah, ini barangkali yang dulu saya pikirkan, oh iya benar juga. Sampai saking sakitnya, kasutnya, sandalnya Nabi Idris tertinggal di sana. Masya Allah. Cerita-cerita begini enggak ada di Kristen, cuma ada derma, 1/10. Baptisan. Di situ makan kepala babi, atur depan begini. Saya paling kopi hitam sekarang, sarap. Bismillah. Habis kebaktian di gereja, pendeta juga mabuk, enggak apa-apa. Ini kelakuan-kelakuan begini sudah saya tahu, apalagi orang Papua. Allahu Akbar. Dari sudut pandang eksologi, etika, logika, estetika. Benar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi." Agama Islam itu agama yang tinggi. Aina dina indallahil Islam. Mana secara etika Islam unggul? Logika, logika bukan logika manusia. Logika itu berarti logika kitab. Kitabnya tidak mampu diselewengkan oleh otak dan tangan kotor manusia. Makanya saya bangga jadi orang Islam. Enggak pernah malu saya jadi orang Islam. Kita yang sudah Muslim kadangkala berkhianat terhadap cuma karena jabatan, cuma karena urusan politik. Allahu Akbar. Makanya saya mau diajak Pak Husni untuk datang ke sini karena saya tahu beliau ini pendukung Prabowo, Gerindra. Ini di zaman Jokowi ini kan, Pak, di zaman Jokowi ini Pak Maruf ini karena Allah marah kepada Pak Maruf, lihat nih Pak Maruf ini, segala macam orang lapor. Karena ini yang dikatakan Nabi, "Ihzaru salasa asnafin minan nasi wa hum." Waspadalah dengan tiga golongan manusia di antara kamu. Yang pertama, al ulamaul ghafilun. Ulama lalai ini Pak Maruf ini. Ibarat orang tua dia tinggalkan anak-anaknya, dia pergi berselingkuh. Begitu filosofisnya. Beliau ini ketua Majelis Ulama Indonesia, jadi panutan, cerdas, profesor, doktor, pernah jadi imam di Mekah. Percaya kepada orang bodoh yang kebetulan diberi kuasa. Percaya kepada orang bodoh yang kebetulan diberi kuasa. Datang Pak Prabowo, datang Sandi yang gagah perkasa muda. Allahu Akbar. Ini biar satu hari 10 jadwal kuat. Ini satu ronde saja belusukan udah kebawa dia. Pak Ma'ruf ini. Gara-gara beliau mencalonkan diri jadi cawapres, citra, gambaran Islam, bahkan ukhuwah di jamaah pecah. Jangan bilang kami ustaz-ustaz yang keras begini, bukan yang bikin pecah ya Pak Ma'ruf. Tanya saya datang untuk Islam, bukan untuk Prabowo pribadi, bukan untuk Pak Husni, bukan untuk Gerindra, bukan. Saya datang untuk kejayaan mesti ada orang-orang yang di atas yang bukan penista agama. Innalillahi PAN, PKS ini yang masih konsisten, Partai Islam. Sudahlah kalau PKB, P3, innalillahi, Caimin, segala macam itu. PKS, Gerindra, PAN, Demokrat, nah ini. Megawati yang mengatakan tidak butuh suara umat Islam. Nah tanya Pak Ma'ruf orang Islam atau bukan? Sederhana logikanya. Saking takutnya kalah, Pak Ma'ruf diseret. Ini satu juga memang tunggu-tunggu. Kapan saya ditawari? Ustadz Somad dipanggil gak mau tuh. Nah Ustadz Somad tahu. Ada kiai yang lebih hebat, ada kiai yang lebih luas. Ada kiai yang lebih dicintai umat dulu sebelum Ustadz Somad. Ada Kiai Haji Zainuddin MZ. Begitu terjun ke dunia politik, Allahu Akbar, publik balik belakang. Dan saya pernah duet di Joglo tahun 2012, Maulud Nabi. Saya tanya, Kiai, kenapa berhenti dari politik? Allahu Akbar, ular semua di dalam tat. Anekan domba, anekan kambing. Dilingkar terus saya, kata beliau, kota almarhum. Kembali ke habitat, jadi pencerama, jadi da'i. Nah ini Pak Ma'ruf gak tobat-tobat, dia mau rasa nanti. Nah begitu kalah Jokowi, gak mau tahu mau tinggal di mana itu. Orang budek lapor, orang buta lapor. Di Al-Quran bukan tidak ada. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj, naftalihi faja'alnahu sami'an basira, inna hadahinahu sabila ima syakra wa ima kafur, aina atatna lil kafirina, salasila wa aklala wa sa'ira. Jadi kata Allah, sesungguhnya kami sudah menciptakan kamu dengan mani yang bercampur, lalu kami uji kamu dengan perintah dan larangan. Itulah sebabnya kami jadikan kamu mendengar dan melihat. Jadi orang buta itu jangan dihina. Belum tentu dia tidak bisa melihat. Saya Isra Miraj di Bogor, yang baca Al-Quran, orang buta, tunanetra. Allahu Akbar, mantap sekali suaranya. Kori, buta menggunakan huruf Braille. Dia terabah, suaranya, lantunannya, Allahu Akbar, luar biasa. Nah belum tentu, itulah kemarin mereka lapor Pak Ma'ruf. Dan ini skenario Allah, lempar burung, kampanye damai. Cuma Pak Ma'ruf punya yang kebawa begini. Sudah ada tanda-tanda mau kalah. Jadi Pak Husni ini kan, sudahlah kalau yang lain kan cuma di kota dan kabupaten. Pak Husni ini kan di DPR RI. Itu harus diangkat, usahakan dipilih supaya bisa duduk di sana. Saya juga bisa rajin berdakwah ke Medan, kan begitu. Apa, ya Bu, saya punya anak, ada beberapa orang yang kuliah, demi masa depan anak-anak saya juga. Anaknya Pak Haji Rojali Doyong, itu si siapa itu namanya? Rahmat. Aulia Rahmat ada spanduknya besar di depan sana. Itu akan jadi DPR kota. Kota ya Pak Haji. Kemudian si siapa Rahmat yang gendut muda tadi malam. Nah itu pokoknya Gerindra semua itu. Gerindra, PKS, PAN, pilih mereka. Tapi yang ya? Oh iya, jangan, kemarin ada juga Pak Sembiring, Simon Sembiring. Waktu Pak Haji Husni kasih nama, saya bilang ini Simon Petrus, jangan-jangan kafir ini. Oh tidak rupa. Rupanya muslim. Pak si Pak siapa dari PAN, partai PAN ya? Gerindra juga. Allahu Akbar, banyak Prabowo, pantas pandu-pandu Prabowo di jalan-jalan banyak itu. Ya itulah. orang-orang yang nanti akan membela Islam di masa yang akan datang. Saya, ibu bapak, jujur saja, kalau saya masuk Islam ini hanya pura-pura, saya kumpul dengan itu cebong-cebong itu. Saya akan gabung dengan mereka, Abu Jongos, Ngabulin, Nusron Wahid, akan saya kumpul di sana. Untuk apa? Sama-sama kita rusak ini Islam. Tidak ada terbersih. Saya bersyukur Allah kasih hidayah dari segala-galanya. Ya, saya dengan istri berdakwah kemana-mana. Ini dari sini kami pulang Indonesia Timur. Januari sampai Maret, dari Makassar sampai ke Sulawesi Barat, sampai ke Manado, sampai ke Ternate, Maluku. Kami berdakwah. Mobil ini muat di atas feri. Mobil muat di atas feri, kami suami istri naik pesawat ke Makassar. Jemput di pelabuhan. Jadi begitu jalanan, gunakan kendaraan. Tidak merepotkan orang. Di sana sudah menunggu. Ustaz, apalagi di Manado tuh sekarang sudah 51% muslim di sana sudah menunggu sama saya mau datang. Sudah lama Ustaz, sudah 7 tahun kita enggak ketemu. Coba bapak-bapak periksa aja di handphone itu. Presentase umat Islam di Manado 51% tahun 2018. Dulu cuma 0,18% sebelum pertama saya masuk Islam. Kakak perempuan saya pengurus mualaf di sana. Jadi sudah banyak orang yang masuk Islam. Nah, kita di Medan ini kadang-kadang orang tidak masuk Islam. Kenapa? Karena tuh ustaz dakwah cuma ukuran kaki celana. Ribut. Ukuran jenggot, ribut. Bidah kafir, bidah kafir. Kepada sesama muslim. Ente kalau berani, coba ente bilang tuh HKBP masuk neraka. Kafir kalau berani. Nggak berani biasanya. Takut. Sampaikan bukan dasar benci. Sampaikan karena sayang. Tadi malam itu Pak Haji, saya pulang dari sini. Masuk di hotel itu, mabuk orang minum bir di situ, di hotel. Innalillahi. Ada satu yang aku mungkin kenal sama saya. Sempat tanya istri saya, itu si Yahya. Kenapa? Saya bilang begitu, aduh, oh enggak katanya. Langsung pucat dia. Saya kira mau ajar bakalai, memang saya sudah mau ajar memang. Saya lewat di situ pakai gamis. Tujuh dia rupanya kenal sama saya, ada botol bir di situ. Itu si Yahya. Kenapa? Saya bilang begitu, enggak jadi. Padahal saya cuma gertak, kalau dihajar saya lari juga. Lari maju, bukan lari mundur, lari maju tabrak. Begitu, ya? Ya itulah. Kalau tidak dijaga akhlak umat Islam ini, yang begini-gini nih, sudah lalai. Kau betul muslim, kita kan satu marga. Matius yang beli minuman, yang mabuk Abdullah. Ini harus diperbaiki. Bila perlu mereka diyakinkan untuk masuk Islam. Jadi di Medan ini luas sebenarnya, lahan dakwah ini luas di Medan ini. Untuk meyakinkan kafirun masuk Islam dan memperkuat benteng kita umat Islam. Ukhuwah Islamiyah bersatu. Ya saya kira Pak Haji, itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya sudah rasa muntah ini, sudah rasa mual. Saya perlu istirahat dulu hari ini. Insya Allah karena masih banyak jadwal saya. Sampai di Tebing Tinggi, Labuan Batu, Cikampak, Gunung Tua. Ini saya barusan tadi dari Gunung Tua juga minta. Kampar, Lampung, Palembang, Jambi. Sampai di rumah saya cuma 2 hari istirahat. Langsung berangkat ke Indonesia Timur. Tanggal 23 Desember, insya Allah saya akan ada di Medan lagi. Ya boleh Pak Haji jadwalkan dari tanggal 15 ke sana. Karena saya dengan Dedi itu tanggal 23 sampai 28. Karena begitu. Kalau ada larangan bilang kampanye di masjid tidak boleh, bikin saja, tidak apa-apa itu. Dia suruh-suruh gertak-gertak, cuma dia yang boleh. Kenapa kita orang mayoritas muslim ini terlalu takut, terlalu khawatir dengan omong kosong orang-orang zolim itu? Lawan yang begitu, yang melawannya kami-kami inilah. Karena kami yang punya hadis, kami yang punya Al-Quran, kami punya pegangan. Kau melawan dengan kami, nanti tunggulah kalau tidak ada gempa. Dia goyang, utus malaikat yang paling kecil di Medan ini, goyang. Jadi seperti palu, mau begitu. Mubahala. Semua yang menghina Habib Rizik, 11 orang mati mengenaskan. Itu mubahala dari Habib. Mubahala dari Habib Rizik, 11 mati, termasuk yang anak muda tuh Haringga. Kenapa gubernur kita Sumatera Utara tidak menanggapi waktu dia dibunuh? Karena gubernur tahu, ajar anak itu. Suka menghina para habaib, para ulama. Seburuk-buruk kita kalau enggak sholat, enggak usah hina ulama. Enggak usah hina habaib. Enggak usah hina ustaz. Bahaya itu hukumannya. Bagaimana ustaz ente bilang-bilang Pak Ma'ruf Amin begini-gini? Ya itu kan sudah bukan ulama. Apa urusannya? Hadisnya jelas kok. Kiwamud dunya bi arba'ati asa bi ilmi ulama. al ulama'ul ghafilun, ini ulama lalai, bukan yang memberi ilmu. Ada di YouTube tuh ceramah orang kosong di bangku, dia bicara. Jadi kita pilih nomor satu, kita pilih nomor satu. Jelaskan kepada umat sejarah para nabi, enggak usah pakai-pakai nomor. Kami-kami ini, ustadz-ustadz ini enggak berpolitik. Ngapain berpolitik? Pokoknya 2019 coblos Prabowo, titik. Allahu Akbar. Politik-politik apa? Di YouTube saya banyak ceramah, enggak ada politik-politik. Ustadz itu lidahnya satu, ular lidah bercabang. To the point saja. Pilih Prabowo. Pak Ma'ruf enggak boleh karena dia pasangan cawapres. Itu apa Pak Haji? Dilapor Panwaslu ya? Nah saya siapa yang mau lapor? Nggak, biar aja kalau dilapor, kan sudah berapa kali? Pak Haji mau tahu? Sudah 19 kali saya dilapor. Begini tinggi itu laporan. Belum masuk penjara juga saya ini. Memang saya cari-cari itu penjara itu. Supaya jadi ustadz di dalam. Jadi imam di penjara, kan begitu? Allahu Akbar. Gertak-gertak itu. Pistol besi itu masuk di dalam badan sini. Allahu Akbar. Nggak apa-apa itu. Tentara ini polisi disuruh komandannya, pikau berperang, tewas di medan pertempuran. Berani dia, apalagi saya, komandannya, raja di atas segala raja, komandan di atas segala komandan. Allahu Akbar. Kami lebih mulia daripada jenderal, daripada pejabat. Kami ustadz kok. Coba kalau khutbah Jumat di Istiqlal, ustadz di atas, di bawah sini tuh jenderal-jenderal. Yusuf Kala, Jokowi duduk manis. Mesti begitu Pak Haji, tidak apa-apa. Enggak tahu malu ya, orang dari kafir saja begini setia kepada Islam. Ente dikasih manis, dikasih buah Islam, cuma diperalat. Allahu Akbar, enggak tahu malu. Kami dalam keadaan sudah susah, siksa begini pun masih mau datang berdakwah. Karena Pak Iwan, Pak Haji sudah mana, ustaz tolonglah. Ini saya bilang, udahlah Pak, hadir ajalah barang satu jam. Ini bukan satu jam, sudah lebih Pak Haji. Ya saya kira itulah Pak Haji. Ya saya mau istirahat dulu. Insya Allah besok kami hadir. Hari ini kami istirahat juga. Karena jujur aja Pak Haji sudah tidak ada juga pakaian bersih. Baru kasih masuk di laundry semua tadi. Beginilah kalau ustaz liar memang. Beda dia ustaz terhormat. Ada manajemen ya kan. Terarah. Kalau ustaz liar begini tidak pakai terarah. Tidak ada urusan pokoknya. Urusan kami hanya kepada Allah. Jangan ajar kami bahasa santun. Jangan ajar kami tentang etika. Kami yang mengajarkan itu kepada makhluk. Jadi enggak usah petugas ragu. Justru adanya kami-kami inilah bangsa ini akan jadi baik. Masyarakat ini akan jadi baik. Saya kira itu Pak Haji, saya tidak berpanjang lebar. Saya pamit. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini walaupun singkat, insya Allah dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Barakallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. La ilaha illa huwa allahu falyatawakkalul mu'minun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.